Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'i'ul Masalik fi Taubih Alfiyat Ibn Malik. Taib barakafikum, kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Qala Ibn Malik rahimahullah. Al-munada al-mudaf ila ya'il mutakallim. Al-munada al-mudaf ila ya'il mutakallim. Waj'al munadan sahaiyu bafliyah. Ka abdi abdi abda abda abdiya. Wa fathun aw kasun wa hadful yastamar. Fi yabna umma yabna amma la mafar. Wa finida abadi ummati arab. Waqsir awiftah wa minal yata'i wa Naam, pembahasan tentang al-munada al-mudaf fila ya imtaqallim fihi masail. Al-mas'alatul ula al-munada al-mudaf ila ya imtaqallim ala thalathati anwa. Munada yang mudaf pada ya imtaqallim ada tiga macam. Al-awal ismu sharih al-akhir, al-thani ismu mu'tadil al-akhir, al-thalith as-sifah. Wal-murad huna ismul fa'il wa ismul maf'ul wa mubalaghatun wa mubalaghatu ismul fa'il. Munada yang mudaf pada ya mutakallim ada tiga macam. Ada yang berbentuk isim sharih al-akhir, ada yang berbentuk isim mu'talul akhir, ada yang berbentuk sifat. Yang dimaukan dengan sifat di sini ialah isim fa'il, isim maf'ul atau mubalaghah dari isim fa'il. Athaniyah in kana al-mudafu ila al-ya'i isman sharih al-akhir ghair ab wala jaza fihi arba'u lughat. Jika yang mudaf kepada ya mutakallim berupa isim sharihul akhir selain lafadz abun dan umun, maka boleh dibaca dengan empat bacaan. Baik. Al-awwal hadful ya. Ini alifnya dibuang ya. Hadful ya'i wal ijtiza'u bil kasrah. Bacaan yang pertama ya'nya dibuang, ya mutakalimnya itu, dan merasa cukup dengan kasrah yang ada setelah pembuangan ya. Aqali ta'ala ya ibadi fattaqun, ya ibadi fattaqun wa hiyal aktsar. Naam, di sini ya ibadi, ya mutakalimnya dibuang, merasa cukup dengan kasrah yang tersisa. karena munadanya isim sahihul akhir ya. Ini yang paling banyak. Tsani isbatul ya as-sakinah, ya-nya dipakai dan disukun. Qala ta'ala ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu asalnya ya ibadi, karena ketemu dengan sukun maka ya ibadiya ya buatnya. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Atsalits itsbatul ya al-maftuhah. Ya-nya dipakai dan di fathah. Tadi bacanya kaqouli ta'ala ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Tadi bacanya ya ibadi, yang ini ya ibadia. Rabi' qalbul kasrah fathatan wa qalbul ya'i alifan. Kasrahnya diganti fathah, ya-nya diganti alif. Kaqouli ta'ala ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Naam. Wa zada ba'du nuhati minhum al-Khattab fi mutamimah ala jurmiyah lughatain. Sebagian ahli nahwu di antaranya ialah Al-Khattab dalam Mutamimah Al-Ajrumiyah menambahkan dua bacaan. Al-awwal khatful alif wal ijza bil fathah. Alifnya dibuang dan cukup dengan fathah yang tersisa. Nahwu ya ghulama. Tsani khatful alif wa dhammul kharf alladhi kana maksuran. Alifnya dibuang, huruf yang asalnya di kasrah di dhamma. Nahwu ya ghulamu. Wa qur'a rabbu as-sijnu bi dhammil ba. Ada yang membaca ayat rabbu as-sijnu, baknya di dhamma, wa ya dhaifa, ini bacaan yang lemah. Jadi kesimpulannya, kalau munada yang mudhaf kepada ya mutakallim itu adalah isim sahihul akhir, maka ada 6 bacaan. 4 disebutkan oleh Ibnu Malik, 2 disebutkan tambahannya oleh Al-Khattab dalam Mutamimah Al-Jumiyah. 6. Atsalisah idza kana al-munada al-mudhaf ila al-ya'i aban aw umman jaza fihi as-sulughat. Kalau yang menjadi munada yang mudhaf kepada ya mutakallim itu berbentuk lafaz abun atau umun, maka boleh dibaca dengan 10 bacaan. Al-awwal khatful ya, nah ini juga salah tulis alifnya ini buang ya. Wa ijza bil kasrah, ya-nya dibuang, cukup dengan kasrah. Nahwu ya abi wa ya ummi. Tsani itsbatul ya'i sakinatan, ya-nya dipakai dan disukun. Nahwu ya abi ya ummi, nah itu pakai sukun itu ya. Atsalis itsbatul ya maftuhatan. Yang ketiga ya-nya dipakai dan di fathah. Ya abiya, ya ummiya. Ar-rabi qalbul kasrah fathatan wa qalbul ya'i alifan. Kasrah diganti fathah, ya-nya diganti alif. Nahwu ya aba wa ya umma. Al-khamis hatful alif wa iltizaa' bil fathah. Alifnya dibuang, cukup dengan fathah yang tersisa. Nahwu ya aba wa ya umma. As-sadis hatful alif wa dhammul harfi ladzi kana maksuran. Yang keenam alifnya dibuang, hurufnya yang asalnya di kasrah di dhamma. Nahwu ya abu wa ya ummu. As-sabi ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Yang ketujuh ya'nya diganti dengan ta' yang di kasrah. Nahwu qawli ta'ala ya abati ya ummati. Al-thamin fathul ta'i. Yang kedelapan ta'nya di fathah. Nahwu ya abata wa ya ummata. At-tasi' bitta' wal alif. Ta'nya dipakai ditambahi alif juga. Nahwu ya abata wa ya ummata. Al-asyah bitta'i wal ya. Ya'nya dipakai dan ada ya'nya. Ta'nya dipakai dan ada ya mutakallimnya. Nahwu ya abati wa ya ummati. Nah, ini 10 bacaan munada yang mudhaf kepada ya mutakallim dalam keadaan lafadznya adalah abun atau ummun. Naam. Arabiah. Idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya mithlu ya ghulamu ghulami, mithlu ya ghulama ghulami. Naam. Lam yajuz fihi illa itsbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Kalau munada yang mudhaf kepada ya mutakallim itu berupa mudhaf kepada sesuatu yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya. Contoh ya ghulama ghulami, maka hanya boleh dibaca dua bacaan, yakni ya-nya dipakai di fathah atau ya-nya dipakai dan disukun. Nahwu ya ghulama ghulami au ya ghulama ghulami, ya ghulama ghulamia atau ya ghulama ghulami. Nah, taib itu ya ghulama ghulami, ya ya ghulama ghulami, ya ganti dhammanya itu ganti fathah, ya. Taib. Al-khamisah. Idza kana al-munada ibna am au ibna fa yajuzu fihi ma arba'atu lughat. Kalau munadanya berbentuk lafaz ibnu am atau ibnu maka boleh dibaca empat bacaan. Al-awwal khatful ya ma'a kasril mim. Yang pertama ya-nya di fathah dibuang, mimnya di kasrah. Nahwu ya ibna ammi wa ya ibna ummi. Atsani hatful ya'i ma'a fathil mim. Ya-nya dibuang, mimnya di fathah. Nahwu ya ibna amma wa ya ibna umma. Atsalis wa bihima kuria fi sabah fi qawli ta'ala qala ya ibna umma. Dengan dua bacaan ini masuk dalam kategori qira'ah sab'ah, ya. Dalam firman Allah taala qala ya bana umma. Atsalis itsbatu ya isakinatan, yang ketiga ya-nya dipakai dan disukun. Nahwu ya bana ammi wa ya bana ummi. Kaqali syair ya bana ummi wa ya syaqiqa nafsi. Anti khalaqtini di dahrin syadidi. Rabi qalbul ya'i alifan. Yang keempat, ya-nya diganti alif. Nahwu ya bana amma wa ya bana umma. Kaqali syair ya bana ta'amma la talumi wahja'i falaysa yakhlu anki yauman marja'i. Baik, as-sadisah, idza kana al-mudhaf ila al-ya mutal al-akhir wajib itsbatul ya'i maftuhatan la ghair. Kalau yang mudhaf kepada ya mutakallim itu mutal akhir, maka hanya satu bacaannya, ya-nya dipakai dan di fathah, tidak ada yang lain. Nahwu ya fataya wa ya hamiya. As-sabi'ah, idza kana al-mudhaf ila al-ya sifatan shahihah al-akhir wajib itsbatuha sakinatan aw maftuhatan. Kalau yang mudhaf kepada ya mutakallim itu berupa sifat yang shahihul akhir, yakni ism fa'il, ism maf'ul, mubalaghah tadi itu, maka bacaannya ada dua, ya-nya dipakai di sukun atau dipakai di fathah. Nahwu ya mukrimi wa ya mukrimiya. Naam. Taib wallahu taala a'lam bissawab. Jadi kalian pahami bentuk munada yang mudhaf pada mutakallim. Kalau berupa isim shahihul akhir bukan berupa lafaz abun atau umun, maka bacaannya 4 ditambah 2, 6. Kalau berupa abun atau umun bacaannya 10 ya. Baik. Kalau berupa lafaz yang mudhaf kepada sesuatu yang mudhaf kepada yang mutakallim, naam, seperti ghulama ghulami, naam, bacanya berapa? Ghulama ghulami bacanya 2. Kalau berupa lafaz ibnu am atau ibnu um, bacanya 4. Naam. Adapun kalau munada yang mudhaf pada mutakallim berupa isim mutal akhir, bacanya cuma 1, ya-nya dipakai dan di fathah. Adapun yang kalau mudhaf kepada mutakallim berupa sifat, maka bacanya 2, ya-nya dipakai dan di sukun atau dipakai dan di fathah. Naam, wallahu ta'ala bissawab. Ini ada ralat halaman 265 ya. Poin yang kedua, 20, poinnya ke 20. Marartu bi rajulin sawain. Naam. Wal adab. Ustadz saat itu menjelaskan Kalau al-atmu itu ataf ke domir yang ada pada ta'martu. Nah, padahal pembahasannya ialah ataf ke domir mustatir. Harusnya ataf kepada lafadz sawak yang di sana terdapat dhamir mustatir karena sawak maknanya musawin. Naam. Taib. Naam, jazakallahu khair atas alatnya. Taib betul ya. Idza atafta ala dhamir raf'il mustatir fa hukmuka al-muttasil. Naam. Ya, biasanya ada pemisahnya, tapi karena ini dianggap sedikit tampil ya, harusnya kan hukum asalnya ada pemisahnya antara ataf sama apa ini dhamir tersebut ya, dhamir mustatir tersebut. Nah, ini si Bawaih menyebutkan ada, walaupun bukan dalam kalam syair, tapi sedikit. Maratu bi rajulin sawain wal atmu. Wal atmu atau kepada dhamir mustatir dalam lafaz sawain tadi itu. Tanpa ada pemisah. Naam. Taib jazakhair. Dalam kitab Utamimah dibahas di antara huruf itu ada yang mustarak, bisa dipakai untuk isim dan fi'il atau bisa masuk pada isim dan fi'il. Di antaranya ialah al-huruf al-musyabbaha bilaisa, huruf yang menyerupai laisa. Contoh mahada basharon. Kalau contoh yang masuk pada fi'il seperti apa? Mustarpain nama wawa nawani amil kal huruf al musyabaha bilaisa yang bisa beramal seperti huruf-huruf yang menyerupai laisa. Naam wa ghairu amil kahal wa bal wa thumma, dan yang tidak beramal seperti hal bal thumma. Naam. Saya tidak mencontohkannya ya. Saat itu huruf-huruf yang menyerupai laisa, nah, bisa masuk pada isim dan fi'il. Ada yang bawa buta memang enggak?